Eko, Mamba Eko, Mamba Eko, Mamba Eko, Mamba Eko, Mamba Eko, Mamba Eko, Mamba Eko. Daripada bete mikirin cinta gak jelas, cuma bisa bikin hari-hariku sia-sia. Lebih baik aku cuekin aja si dia. Gak ada kabar cari yang lain, oh gak pake susah. Masuk Pak Eko, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko, masuk, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko, masuk Pak Eko. Let's go.